Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Kinabal kurama, masyayikhanal a'izza, wa ulama'anal ajilla. Wonten ngarsanipun para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan pini sepuh ingkang dipun takzimaken jabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, sedaya dzurriyah saking almaghfurlah Simbah Kiai Haji Ahmad Faridi sekalian, almaghfurlaha Ibu Nyai Hajah Musyarofah, bersama segenap panitia, konco-konco santri, hadirin hadirat, para jamaah, kula lan panjenengan sedaya niki asline ora ana, sakniki ana, sekedap meleh ora ana. Kula baleni wong ora digatekke. Kula lan panjenengan sedaya niki asale ora ana. Sakniki ana, sekedap meleh ora ana. Sekarang kita ada di dunia karena diadakan oleh Yang Maha Ada, yang sudah ada sebelum semuanya ada, bahkan sudah ada sebelum kata ada itu ada. Dia selalu ada meskipun semua yang ada sudah tidak ada, dan dia selalu ada meskipun kata ada itu sudah tidak ada. Bingung ya wes. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kula lan sampean sedaya disalap ten alam dunya niki mboten sak teruse, namung sementara. Gek panjenengan nggih pun sami kagungan dalil urip nyang alam dunya niku lir kadya wong mampir ngombe. Mampir niku dangu napa sekedap? Sekedap. Gek butuhe mampir ming ngombe. Sekedap banget. Lah kula panjenengan niki mboten namung disalap ten donya mawon kalih Gusti Allah, mangke dipindah-pindah. Allah damel alam niku kathah sanget. Mboten namung alam donya mawon. Wonten alam azali, wonten alam roh, wonten alam rahim, wonten alam donya, wonten alam barzakh, wonten alam mahsyar, wonten alam akhirat. Niku sedaya kangge menungso. Kula sampeyan kusuk dipindah-pindah. Kenging nopo kok dipindah-pindah? Nggih, kersane rondok pengalaman. Masa urip kok ming ngutek no kali teko. Ya kersane rondok pengalaman sithik. Winginane sampun saking alam rahim, alam kandungan, sedaya sampun nate ngalami urip dateng mriko. Sakniki ten gene alam donya ngeten niki. Mangke wonten melih namine alam kubur. Nate kepireng to nggih? Nah, mosok sampeyan mboten kepengin dolan-dolan mriko? alam kubur niku ruwejo, rame sangat, dan mereka penduduknya sampun kata. Ya kapan-kapan jenengan nek mereka lak ngertos piyambak. Para rasul sampun ten mereka sedoyo, para nabi sedoyo sampun ten mereka, mbah-mbahe penjenengan sampun ten mereka, kantun penjenengan sing dereng, rencanane nyusul kapan? Sak derenge mereka sementara disalap ten alam donya. Kengken nopo ten donya niki? Ternyata bapak ibu kula penjenengan diuripke ten alam donya niki namung dikengken api-apian amal. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Neh mu nyaut Allah kaya wong sambat kok kaya nutang ngono model. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, wahai manusia, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Gusti Allah menika engkeng nitahake pejah lan gesang minangka kanggo nguji sliramu kabeh, he menungso, sapa wong sing luweh bagus amale. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata kita dihidupkan di dunia ini adalah untuk lomba api-apian amal. Lomba api-apian prestasi. Lomba api-apian gawe ceritane urip. Maka mari kita manfaatkan hidup ini untuk membikin cerita seindah-indahnya. Karena memang ternyata para jamaah, hidup ini endingnya adalah cerita. Urip niki judule namung gawe cerita. Modelmu tak omongi kok kaya gak percaya ngono. Wong urip niki namung cerita. Yen mboten percados kula buktekke. Wong kuwi yen isih melarat seneng kalih barang. Rata-rata wong melarat niku remen banget kalih barang-barang. Mangke lek pun radi sugih pun ganti mboten seneng barang meleh, ganti seneng duit. Nek tasik melarat seneng kalih barang. Mulane wong melarat niku riwa-riwi morak marik nggawa barang, nggawa linggis, nggawa arit, nggawa karung, nggawa kerenjang, nggawa tas kresek. Mangke lek empun radi sugih mboten seneng barang, ganti seneng napa? Duit. Bapak ibu jenengan nate nderek rombongan ziarah wali songo napa wali pitu, wali gangsal nate nggih? Nggih, niku mang titeni wong melarat kalih wong sugih sing nderek rombongan ngoten niku gayane rak beda. Nek wong melarat niku senengane nggawa barang, nggawa tremos, nggawa rantang, nggawa telo godhok, nggawa dang goreng, ote-ote, brotong-brotong nggawa barang. Nek sing radi sugih mboten seneng nggawa-nggawa barang ngoten niku. Cukup nggawa duwe. Nemangke nek pengen napa-napa pripun? Gampang. Tuku. Mulane lek enten rombongan-rombongan ngoten niku mang titeni, ana wong kok senengane brotong-brotong nggawa barang, kuwi ketara nek wong sing guyu jelas tau nglakoni. Lek empun radi sugih, ganti seneng duit. Mangke tambah sugih meleh, duit pun mboten seneng, ganti seneng kartu sing makili duit. Cek ATM. Tulung sing ten dhuwur panggung mboten usah nderek ngomong, kula mawon sing ngomong. Nggih. Mangke nek jenengan ngomong napa jenengan sing ceramah, kula tak sing mirengke ngoten. Nggih, nyun pangapunten. Lah nek lunga-lunga niku wong sugih pun gah kan montol-montol betul duit cash ngoten niku ngrepoti ngribeti yo nggawa kartu ngoten mawon jenenge ATM. Lah nek butuh duit gampang yo kartu ATM niku didudulke ten mesine dul ngono tok brobol-brobol metu duit. Padahal meng trimo didudulke dul ngono tok. Niku ATM. Lah wong lanang-lanang niku rata-rata yang duwe ATM. Niku singkatane alat tusuk manual. Kinerjanya sama kok. Niku kapan wis didudulke dul ngono ku yo brobol-brobol mbuh metu apane ngono. Lah niki sing rawuh sementen okay, niki rak hasil dudulan ATM. Mangke lek pun tambah sugih meleh, wis ora seneng apa-apa, barang ora seneng, duit ora seneng, kartu sing makili duit wis ora seneng. Karek seneng cerita, kae omahku, kae tanahku, biyen tukune jeh murah, saiki cara tak dol meneh ya payu nek tikel 30. Kae perusahaanku, aku biyen tau tugas nyang kene, tau dinis nyang kene, tau dadi ngene, cerita. Ah, bar kuwi terus mati. Leten pundi parake yen ora mati? Nah, lek wis mati, karek dadi cerita. Wis to nang donya iki dadi apa wae, nek wis mati karek dadi cerita. Kumbien uripe ya tau dadi kepala desa rong periode. Sak hebat-hebate wong, nek wis mati karek dadi yang banter to nek nyaut. Sak top-tope wong nek wis mati karek dadi cerita. Sopo wae to pokoke sak jaduk jaduke wong. Kaget ya wis. Mati ya karek dadi cerita. Presiden pertama Republik Indonesia niku sinten? Bung Karno. Webat tokoh pergerakan, pahlawan nasional, bahkan yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno, jasanya besar untuk Indonesia, hebat, Bung Karno ku bagus wedanane, gawang teng teng teng teng teng teng teng, wis ta nek wong sakali teko wis ora ono apa-apane dibanding baguse Bung Karno. Bagus, saking bagusnya itu okeh wong wadon-wadon sing kesengsem kali Bung Karno. Mboten namung wong Indonesia tok, nganti wong Jepang, wong Londo, wong Prancis, wong Amerika. Wis ganteng, gagah, sekti, pinter strategi. Yo, jasane gedhe kanggo Indonesia. Nah, sakniki ya karek dadi crita, nggih mboten? Terus presiden kedua Republik Indonesia sinten? Pak Harto, hebat, orang kuat. Nek ora wong kuat apa ya iso dadi presiden kok nganti 32 tahun. Pak Harto ku ya bagus, ganteng, senyumnya menawan. Kabeh seneng karo esemane. Du Harto mesem mbiyen terkenal. 50.000. Wis bagus, ganteng, gagah, sugih banget nang medeni wong. Lho, daman semono sapa sing ora wedi karo Pak Soeharto? Jasane yo kathah kangge Indonesia. Nah, sakniki yo karek dadi cerita. Malah akhir-akhir niki Pak Harto niku sering nekokke kabare sampean. Kowe no trek-trek niku kathah mesem ambek dada. Piye kabare, Le? Isek penak zamanku to. Nakokno kabar sampean. Wonten melih. Wah, presiden sing paling aneh sak jagat. Paling aneh, nyeleneh, cerdas, alim, alamah. Ning ora duwe gelar akademis, titel-titel kesarjanaan ora duwe. Tapi kehebatannya diakui dunia. Webat, cerdas. Saking cerdase presiden iki, sampai sering wong sak Indonesia iki ora paham karepe apa. Menteri-menteri pembantune sering ora paham. Sinten presiden niku? Gus Dur, Allahu yarham. Pancene Gus Dur niku nggadah wasbah fikriyah,

panjenengan podo karo sowan dateng panjenengan tasih urip. Lah nek wong elek mautun fi hayati. Wong elek iki hakikate wis mati ing dalem nalikane isih urip. Kaya mburi panggung iki ketoke isih urip, tapi asline wis halo. Wong nek apik niku urip sak badane matine. Lah nek wong elek wis mati sak durunge mati. Wis mati ing dalem nalikane isih urip. Mulane nalika wonten jenazah lewat tul, Kanjeng Nabi dawuh mustarih. Gak suwe ana jenazah dipikul liwat meneh. Kanjeng Nabi dawuh mustaroh. Sing awal mustarih, sing kedua mustaroh. Para sahabat tanglet. Kanjeng Nabi, mau enten jenazah lewat sing pertama jenengan ngendikan mustarih. Terus enten jenazah lewat meleh kok dengan ngendikan mustaroh. Bedane nopo? Kanjeng Nabi jawab, "Idza matal abdu shalih yastarihu min nasobid dunya." Wong nek apik kuwi kok mati, hakikatnya dia beristirahat dari kepayahane donya. Wong apik mati kuwi sejatine beristirahat dari eleke donya, istirahat saking payahe donya. Mula didawuhne Kanjeng Nabi mustarih beristirahat. Lah nek wong elek sing mati yastarihu minhud dunya. Donyane sing istirahat teko eleke wong mau. Mula dibahasakan mustarah diistirahatkan. Nek wong apik beristirahat, nek wong elek diistirahatkan. Wong apik kok mati, dekne istirahat teko payahin donya, kebisinganin donya sing ra karo-karowan ngerupekne, nyumpekne, nyusahne, ngerepotne, dia beristirahat. Lah nek wong elek sing mati, donyane sing istirahat teko eleke wong mau. Biasane sepeda montoran nang jero kampung dalan weng weng weng weng ambek bengak-bengok ganggu wong sak pirang-pirang nganti ra iso istirahat to. Bareng dhek kelindes truk oek matek. Wong sak kampung syukuran kabeh to iso tanek leh turu. Makanya hati-hati ya sing tukang sambutan nek ana kematian. Nek wong apik aja sampai sampean ngomong jenazah sekarang diistirahatkan. Salah. Nek diistirahatkan ki wong elek. Nek wong apik beristirahat. Iya. Nek umume wong-wong lak ngomong jenazah diistirahatkan lak ngono to. Wong elek ngene nek diistirahatkan. Wong-wong ya kes. Wong niku nek apik diceritake lak pantes. Wong nek elek diceritake ora pantes babar pisan. Ana to wong kuwi saking apike nang pantes diceritake. Lele. Bahian le. Apik-apike wong kene. Ora ana wong kaya mbahmu. Ahli berjuang. Sing mandhegani masjid iki biyen yo mbahmu. Lah sing dienggo masjid iki tanah wakofane mbahmu iku biyen. Mbahmu ku yo ahli ibadah. Nek dalu salat tahajud ora tau pedhot. Bertahajud ora turu ngono kuwi wiridan, zikir, ngenteni subuh engko nek wis subuh nyang masjid. Jamaah limang waktu mbahmu salate selalu berjamaah. Najan udan ning gawa payung budal nang masjid. Loro-loro dipenging nang masjid ora kenek, panggah budal nang masjid salat jamaah. Karo wong-wong yo apik, mulane wong sak desa yo seneng kabeh karo mbahmu. Ak pantes ngono diceritake. Yo ana wong wis saking eleke nganti ora pantes diceritake. Wis nak ora usah nyeritake bapakmu nak. Rake mumet aku nek krungu critane bapakmu langsung kudu mencret aku. Cangking ngeleke. Nah, saiki nondonya dadi apa-apa ora masalah, sing penting critane apik. Wis to, dadi guru ora apa-apa, sing penting critane. Dadi petani mboten napa-napa, sing penting critane. Ayo to sayang nyaut, dadi pedagang mboten napa-napa, sing penting critane. Ngono, dadi wong sugih mboten napa-napa, sing penting critane. dadi wong melarat mboten napa-napa tunggale ya kathah kok kaya melarat ijen melarat tak ya wis sing kancane akeh kaya melarat ijen iki melarat kabeh to iki sene kene ora apa-apa melarat ya wis sing penting ceritane apik. Makanya saya sampaikan di awal tadi dikengken lomba api-apian amal, api-apian prestasi. Banyak orang yang hanya mengejar profesi melupakan prestasi. Bahkan banyak yang gagal paham menilai kesuksesan itu dari profesi. Padahal itu salah. Kesuksesan bukan diukur dari profesi, tapi kesuksesan itu diukur dari prestasi. Dan profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Kok ya gak mudeng ya? Mungkin ini ayu-ayu tapi kok oon ya? Lah kathah to ibu-ibu sing nganggep profesi itu sebuah kesuksesan. Kathah sing ngeten niku, alhamdulillah Mbak, anakku iki telu wis sukses kabeh. Sing mbarep wis dadi dokter. Nek mun R2 wae dokter. Spesialis nomor loro iki dadi DPR. Sing ragil iki insinyur. Rumangsane ngono kuwi sukses. Bisa anakmu jadi dokter, DPR, insinyur, itu baru profesi. Halo, itu bukan ukuran sukses. Tak baleni, tak baleni. Wis to anakmu jadi apa wae? Niku dereng saged diwastani sukses. Niku nembe pro. Profesi ngapunten. Nembe profesi. Dadi apa wae, pangkate apa wae, mulai paling ndek dadi wakil RT. Lho, ten mriki mboten wonten. Paringi Pak Lurah. Lah mangke nek ketua RT-ne berhalangan terus sapa sing melaksanakan tugas ke RT-an? Paringi. Ngantos dadi presiden itu bukan prestasi, itu hanya profesi. Dan profesi sekali lagi bukan ukuran kesuksesan, itu hanya sarana untuk meraih kesuksesan. Profesi hanya alat untuk menggapai prestasi. Apa prestasi sesungguhnya? Prestasi sesungguhnya adalah dekat dengan Allah, baik terhadap sesama, mengabdi untuk negeri, bermanfaat untuk umat. Itu baru prestasi. Meskipun pangkate ndek, ora dadi apa-apa, biasa diarani wong biasa atau rakyat jelata kok jelalatan. Rakyat jelata ora dadi apa-apa, ning keparek dateng Gusti Allah. Apik marang sapodo-podo. Mengabdi untuk negeri, manfaati kangge masyarakat, itu jauh lebih berprestasi daripada sing pangkate dhuwur, ilmune sundul langit sampai iso ngeraji entut. Geraji angin ini lumrah, entut ilake tit iso digeraji. Saking pintere. Tapi jauh dari Allah. Elek karo sapodo-podo. Orang no pengabdiane untuk negeri. Gak ono manfaate kanggo masyarakat. Saya sering bikin tamsil ya, biar mudah difahami. Profesi itu hanya bungkus, prestasi itulah isinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu kersane komunikatif nggih dijawab. Dipirengke sayang. Kulek ngomong sayang mesti arahe rene. Rene. Nek mengguri iki mblenek. Tingene, profesi itu hanya bungkus. Prestasi itulah isi. Sekarang saya tanya tolong dijawab. Bungkus kalih isi niku penting pundi? Podo pentingnya. Bungkus penting, isi ya penting. Diarani isi ini mergono bungkus ya kok. Ini omonganku salah kena dibantah kok. Bungkus penting, itu menentukan penampilan. Isi penting, itu menentukan penilaian. Penampilan biar menarik, bungkusnya harus baik. Nilai biar tinggi dan mahal, isinya harus berharga. Kalau bisa ya, bungkusnya menarik, isinya mahal. Tapi pancen, timbang bungkusnya api, isine murah. Ya mending bungkusnya elek, isine larang. Bungkusnya wapi, koper, meling-meling, isine katok teles. Kompolan. Ya mending bungkusnya plastik kresek, kumel, tapi isine berlian. Isine emas, isine duwe. Ngono lho. Kak, pesta pernikahan semeriah apapun itu hanya bungkus. Isinya adalah cinta, kasih sayang, pengertian, setiaan, dan tanggung jawab. Percuma dong bikin pesta pernikahan meriah, mewah, tapi nikahnya enggak ada dasar cinta, kasih sayang, pengertian, kesetiaan, dan tanggung jawab. Itu loh, wajah yang ganteng, bagus, keren, gentle, gagah, atletis, tinggi besar, kuning kulite sauntu-untune. Itu hanya bungkus, bro. Isinya apa? Akhlakmu. Wajahmu yang ayu, kemerusu, cantik, menarik, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahut, bahenol, menomenol, semok, kembelenok, kemontok, kementek, kementek, kemolek, nginyis, nginyis, mingis, mingis, mentong, mentong, moblong, moblong, bahenol, denok, denok, debleng. Itu hanya bungkus, say. Isinya apa? Kepribadianmu, kelakuanmu. Gopo pak, di bojo rupane ayu, bodine wapi, kelakuannya kaya mak lampir. Tuntun no pasar sapi kono. Ijol kayak pedet, gampang ingonane. Rumah yang megah, indah, itu hanya bungkus. Isine keluarga yang guyub, rukun, harmonis, bahagia. Apa artinya rumah kayak istana? Tukaran, kerah, pecoan, kan rumah, kandang. Ya mending rumah sederhana, ini keluarga yang guyub, rukun, harmonis, bahagia, itu rumah tangga, walaupun rumah itu enggak ada tangganya. Donya brono sak pira wae donyamu, sak pira akeh duitmu, kuwi mung bungkus, isine ati sing tentrem. Wis sugih blegedu. Donyamu sak mblang kentak, ning atimu ora tentrem, gopo? Iki penting dikir, terutama kanggo sing kere-kere kuwi. Rezeki niku mung bungkus kok. Isine apa? Barokah. Pangkat jabatan kowe dadi apa wae bungkus kuwi. Isine pengabdian. Kowe mbok dadi ustaz, dadi kiai bungkus. Mbok anggap hebat ngono. Ustaz kuwi hebat. Biasa. Iya, kiai biasa. Yang luar biasa itu ikhlas jadi kiai, mengabdi untuk umat. Itu baru luar biasa. Kepala desa, hah? Biasa. Yang luar biasa itu ikhlas mengabdikan hidupnya untuk masyarakat. Itu baru luar biasa. Ono pilihan kepala desa direwangi pengkerengan, ora tekoan karo dulur, ora rukun karo tangga. Enten mboten? Ngantos sakniki tasik dereng rukun ngoten niku gara-gara beda pilihan kepala desa wonten mboten? Wonten, aku ngerti iki wong ya kok. Wonge nganggo kudung rupane ireng pokoke. Ya Allah. Ngapunten ngapunten. Buku, kitab, niku bungkus, isine nopo pengetahuan, wawasan, pengertian. Kula ngoceh ngeten niki ceramah ming bungkus isine kenyataan. Cocok ora sing diomongke karo kenyataane. Mangkane larang. Maksude larang isine. Ngono lho. Aja sampe dadi ustad jarkoni tapi dadi yo ustad jarkoni. Lho maksude, kok maksude piye? Aja sampe dadi ustad jarkoni iso ujar ning ra iso. Tapi kudu dadi ustad jarkoni, wani ujar kudu wani. Ngono lho Bu, kok ngono kok iso ya. Iso. Mulane larang isine. Le, BH kuwi bungkus. Lah, isine. Ayo Bro, sampean milih bungkusnya apa milih isine? Lah iya. Nah, timbangane bungkusnya apik regane 700 juta. Umpamane, tapi isine mek karek tengere tok. Kempir kiwir-kiwir ngelembreh. Mbok dikeki bungkus sing 700 juta yo tetep mbrosot. Yo milih alah bungkuse murah 10.000 entuk telu. Tapi isine kena nggo nyentelke ketu. Lah. Senenge to nek dikeki conto ngene. Yo wis ora usah nganggo digrayang-grayangi ngono. Lah iya jebul. Urip niki iya ya. Dikongkon gawe cerita. Ayo gawe cerita sing apik, pantes diceritake, pantes dituladani. Ya muga-muga kanthi rawuh nderek hormat haulipun priyagung ingkang sae. Kula panjenengan pikantuk berkahe. Yang paling boten saged nuladani haliae. Sing dituladani niku haliae. Isine wau lho, boten namung bungkuse. Jenengan hormat maulid ngenten niki nuladani Kanjeng Nabi. Napane? Isine. Kalau bisa seluruh aspek kehidupannya, tapi utamanya pada akhlaknya. Innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlake. Kadang-kadang niku dok. Wis rumangsa kaya Kanjeng Nabi, wis angger nganggo jubah. Terus ndase diubel-ubel gombal. Ambek nyekeli tasbih sak kelopo-kelopo. Tapi mohon maaf, akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Halo. Kadang-kadang kula panjenengan niku mikir, umpama jeh menangi Kanjeng Nabi ngono penak ya. Wis ora usah belajar Quran, ora usah nyinauni Quran. Arep ngopo wae ndeleng Kanjeng Nabi ngono wae. Ora usah ngapalke Quran umpama jeh menangi. Kula kadang-kadang mikir ngono. Mendah niyo jeh menangi Kanjeng Nabi ngono ora penak. Wis apa-apa ngingkari ndeleng Kanjeng Nabi ngono. Mesti bener e. Ora usah nganggo ngapalke Quran. Tapi kadang yo tak bantah dhewe. Yo nek kaya Kanjeng Nabi, nek kaya Abu Jahal. Kadang yo tak bantah dhewe. Mula yen ming sekedar ngapunten-ngapunten nganggo jubah wujane wong Arab. Abu Jahal yo jubahan. Yo sorbanan, akhlake, Bro. Tingkah laku, perilaku, aktivitas kehidupan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wes. Kan iya. Kanjeng Nabi itu lebih mengedepankan kelembutan. Lane jenengan nek badhe mahalul qiyam ngono kok biasane ayat iki lak diwaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Terus azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Terus bil mukminina raufur rahim. Welas asih penuh kelembutan. Mulane umat ini ku yo kudu welas asih penuh kelembutan. Bitu karo nabi-nabi sing dhisik-dhisik kae kereng-kereng kae. Mulane umat yo keras-keras. Bani Israel kok wereng-kereng wae nabine kereng. Kanjeng Nabi niku penuh kelembutan. Maka ajarannya kita itu harus keras pada diri sendiri, lemah lembut pada orang lain. Benere ngono juti wale-wale. Lek nyang awake dhewe sing kereng, sing keras. Lek nyang wong liya ayo sing lembut, lemah lembut. Ora oh, modele wong saiki diwolak-wale. Paham bo ora pokok jaman. Kanjeng Nabi mbiyen Allahu Akbar nggo salat kok. Kanjeng Nabi sedina suwengi salat minimal 66 rakaat. Ya sampeyan nek ngaku nyonto Kanjeng Nabi yo ngono. Allahu Akbar sing akeh nggo salat. Masa iki nggo demo. Ngono ku sik ditambahi watu barang. Allahu Akbar tenyang. Polisi sing diantemi watu. Polisine yo duwe tameng tenyang. Mergo polisine yo Islam, kono Allahu Akbar tenyang. Sami Allahu liman hamidah. Bombo. Awe saiki mbakas hol ngene. Kowe iki ra melu ngundang ra usah cerewet. Are ngrungokke umek. Nyun ngapunten. Pun. Nah, kula sampean iki asline roh sing alus. Jadi kita ini semua manusia. Niki ra daya to nggih? Oh iya, iya. Iya, menungso niku asline roh yang sangat halus, bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Makanya kalau ada manusia yang takut sama makhluk halus, salah. Orang manusia itu lebih halus daripada makhluk halus. Kenapa takut sama makhluk? Luwe halus sampean timbangane gendruwo. Kan waya rame-rame bakas gendruwo to. Ono ae nek wis gadung ya Allah, tempe dibahas. Gendruwo dibahas. Embo. Di sampeyan iki asline luwe halus timbang gendruwo, timbang sembolong, timbang grandong. Mak lampir nene pelet wa ala ali wa sahbi ajmain. Luweh halus sampean. Kenapa takut sama makhluk halus? Wong manusia itu lebih halus. Asline menungso ki roh sing halus banget, luweh halus timbang makhluk halus. Lah, sing ketok iki dudu menungso iki. Namung wadahe menungso. Guyu piye to? Sing ketok iki dudu menungso. Namung wadah saiki sik dibutuhke ya dienggo. Ngene ora dibutuhke gua. Halo. Paham mboten maksud kula? Dadi sing aran menungso ku asline napa? Lho, lak gak nyaut. Roh. La haula wala quwata illa billah. Aku ning ngomongi wong gak patek dasi sumpek kok. Sing aran menungso ki asline napa? Roh kuwi menungso. Lah sing ketok iki dudu menungso, namung wadahe menungso. Nek wong biyen ngarani wadak jasad, iki cuma wadah. Saiki sik diperlokke ya dienggo. Nek wis ora diperlokke, gua. Gua nondi? Wong wadah iki asale teko tanah ya balik nang tanah. Wong niku nek wis mati kan dibagi telu. Jasate wadah-wadah iki balik nyang tanah, biyen asale teko tanah. Amale linafsihi, balik nyang awake dhewe, manfaati utawa madharati. Nah, rohnya menungsane sing asli kuwi balik nyang Gusti. Baleni, baleni. Pancene ngomongi wong ra pati cerdas kok. Ngono ora dibolan-baleni ora mudeng, rugi aku tiwas adoh-adoh mrene engko. No, berpengajian terus orang tu opo-opo ni rugi tu. Orang no asare, orang no labete, rugi. Dua no asare, siapa ngomong larang ni? Melek pengen murah, ra usah ngundang aku. Modenmu dewi kongkonan ceramah. Genah, ra usah antri dawa-dawa ngundang moden ngono ae. Larang yo pantes wong rupa yo nggawa rega kok yo. Kowe ra usah garahi to, Bu. Wong kuwi nek wis mati dibagi telu. Dasate iki wadah. Kuwi balik nang tanah, wong asale teko. Amale balik nyang awake dhewe, manfaati apa mbah bahayai, madoroti. Nah, rohe balik nang Gusti. Dan roh ini yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ora jasate iki bosok kabeh iki iso. Bosok. Iki nek wis mati entek bosok ceritane, jasad wadah wis bosok entek ceritane, bener jasate. Lha iso nek diuripke meneh ganti wadah. Ganti anyar. Sesuai amal perbuatan, Bro. Nek kowe ora tau salat wadahmu sok celeng. Sing tekok ganti apa kuwi lho. Wis kathah sing jelaske ngono kok. Masih saiki nang donya kok wadahe elek, tapi amale bagus. Ki sok wadahe sing asli, wapi ganti body. Ganti api. Mulane saiki sing alah wadah elek sementara. Ora apa-apa, jembure-jembure sithik ora apa-apa. Wadah sementara, sok wadah sing sak lawase ganti body ngapi. Saiki el sapek ora masalah. Sok ganti Mercy. Ngono lho. Paham? Paham? Ya wis. Iki wadah kok bosok gua entek ceritane. Lho sok ditangekne meneh dibangkitkan lagi ganti body wis ana. Nah nek amale kuwi balike nang awake dhewe, manfaati apa mandoroti, nek amal apik ya manfaati, nek amal elek mandoroti. Rohnya kembali kepada Allah dan roh ini yang tahi pertanggungjawaban. Kenapa? Soale roh ditelek nang donya iki ora gratis. Menungso diuripke nang donya karo Gusti Allah ini gak gratisan, tapi ada penanda tanganan MOU karo Gusti Allah. Nek ra mudeng rungokke sik mesti dijelaske ngene iki. Soale ngene iki wis ngerti ukurane. Ana perjanjian, Bro. Ambek Gusti Allah. Perjanjiane apa? Yaiku kalimah tauhid, la ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La dan semua sudah menyanggupi. Wien. Sampeyan wis sanggup kok ketika ditanya sama Allah, diajak perjanjian sama Allah, alastu bi rabbikum, itu kita semuanya qalu bala syahidana, siap sanggup mengemban perjanjian la ilaha illallah. Dimintai pertanggungjawaban terkait niku. Gusti Allah dawuh la ilaha illallah sing tak titipke nang sliramu kuwi ijeh utuh, tambah kuat, berkurang apa entek babar pisan. Halo. Nek dinggo ibadah, nglakoni amal-amal saleh, ngono ku tambah kuat. Dinggo maksiat, nggo tumindak dosa, berkurang. Iki perjanjian, apa sing marake la ilaha illallah berkurang? Ternyata sing marake la ilaha illallah berkurang, malah-malah iso entek babar pisan kuwi urusan dunya. Kale ora mesti yo, ibu-ibu kadang yo nang majelis ngene iki yo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak-bapak nek pas tahlilan ngono kae yo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kok nang sawah iso ganti la ilaha illa gabah, la ilaha illa jagung. No pasar iso ganti meneh la ilaha illa kulaan wal bati. Pak nang kantor ya la ilaha illa gaji wal bayaran. Iki rondok jero sithik rapopo ya ngajine ya. tapi disederhanakan. Yen pangapunten. Ibu ini kadang-kadang nek was tahlilan muslimatannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi yang saya iso bisiki kancane. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Le jarene bojone Mbak Ti katut wedoan po. La ilaha illallah. Wedoan diwi, la ilaha illallah. Makanya pirang-pirang dino kok rakyat tok lewat ngarepe omahku. Biasanya anggar jam 4 sore no bujuni lewat ngarepe omahku. La ilaha illallah. Niki jenenge tahlilan ganda campuran ya. Jadi tahlilan campur rasan, rasan. Leseng marake la ilaha illallah berkurang sudo isontek babar pisan kuwi urusan donya. Donya kuwi apa? Yang diarani dunia ini mazada an qadril hajah, apa saja yang lebih dari ukuran kebutuhan hidup kuwi jenenge dunia. Apa wae sing ngluwihi kebutuhane urip niku diarani dunia. Mbok ra dirungokke kok. Misale lho kebutuhan uripe sampeyan ki sedina kok 200.000. Lah sampean kok duwe-duwit nganti 1 juta, kuwi sing 800.000 ne kuwi donya. Ngono lho, mulane mazada an qadril hajah. Donya. Lah donya kuwi halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halale dihisab, harame disiksa. Donya niku nek halal dihisab, nek haram disiksa. Wong wedok-wedok niku lho jenengan urip niki butuh kelambi napa mboten? Nah udah yang medeni wong kok. Jenengan butuh kelambi lah. Kebutuhan kelambine jenengan niku 7 setel rak wis cukup to. Nah jenengan duwe kelambi kok 7 setel. Niki kebutuhan senes donya. Tibake jenengan kok enggak ada kelambi nganti 30 setel. Lah sing 23 setel kuwi jenenge donya. 23 setel kuwi nek halal dihisap. Entukmu duit nggo tuku klambi teko ndi carane piye? Terus klambine kuwi mbok nggo apa wae? Dihisap. Lah nek haram disiksa, wong ngredit ora nyaur. Lah nek teko nemah klambine nang diobongi nggih. Lah nek halal dihisap, nek haram disiksa ngono kuwi nggo apa oke-oke? Penjenengan urip ini butuh duit, kebutuhan uripe mau kalau ceritake misalnya 200.000 sedina cukup lho kok ing dalam sedina kuwi duwe 2 juta kuwi berarti sing sak juta 800.000 donya. Nek halal dihisap, nek haram disiksa. Kula ceramah ngeten iki butuh nerangke lek keterangan-keterangan ini berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dawuh salafus salihin niku kebutuhan. Tapi lek wis katik nganggo guyon, ora nganggo waton niku dihisap. Nek apik, nek elek disiksa anggutmu. Lho kok dikemas nganggo humor? Ya kondisional. Humore kan humor sing maton. Balik humor itu ada ilmunya. Soale nek gak kaya ngono, gak mungkin sing teko sakmene oke. Gak mungkin sing gelem ngrungokno begecil-begecil bareng ngene iki. Wis dipertimbangno manfaat mandorote. Ono sing gak seneng, lumrah. Kanjeng Nabi sik gak disenengi wong kok trimo kanjengan Warzahid. Aku gak tekke wong ngono-ngono kuwi ya ora sida ngaji aku, ora ngurus ngono nek aku. Nemu sing tukang ngilokno lho iso mu apa? Ngono lho. Iso mu apa? Iso mu mengalok tok, iso mung maidut tok ngono kuwi. Pokoke titenono wong sing isone mencaci maki, menghujat, mengilok-ilokke, kuwi jelas dia enggak bisa apa-apa. Isone ya mung ngilok-ngilokke, isone nggih mung mencaci maki ngono kuwi. Kontribusi positifnya sama sekali enggak ada. Teni omonganku nek gak tepak ketoken kukuku sing ireng. Lho ten pundi mawon? Coba ana gone panitia ketakmiran masjid, ne pengurus-pengurus madrasah, wong sing kuwakean ngomong usul, iki mesti ne kudu ngene, keliru ngono ku, ngene-ngene mesti mok bondo abab tok ngono. Wonge tersinggung ketoke. biyene mesti jan keluar gak dadi pengurus, malah enak pengurusnya karek api-api. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah wes. Kula ceramah ngene iki butuh ngombe. Tuan kok. Nah, kula ngombe banyu putih mawon. Itu kebutuhan. Eh lah kok ana larutan penyegar sing kalengan, sing botolan, ana kopi, ana jeruk, ana jahe. Iki donya. Donya. Loh, urusan, urusan. Tuan kula lame banyu putih ngene, cukup to? Cukup. Rungokke to, rungokke. Kowe kok malah gatekke bakul es teh kuwi lho. Entak dongake ngoling guyang wajahmu. Lha wong aku serius-serius ora digatekke malah gatekke bakul. Dilanjut mboten? Aku ki arep pindah iki soalnya. Ngapunten. Liki lho wis 90 menit. Mbok pikir ora tak meniti ngono wae. Lah umume wong ceramah ki ya sak jam ngono wae. Niki wis kliwat, liwat 15 menit. Mongko masalahe sik urung rampung iki sing tak prangke. Tak baleni. Kula ceramah niki butuh ngombe. Banyu putih cukup. Lah tapi kok niki enten macem-macem ngeten iki? Donya iki. Masalah, masalah. Delok nek halal diapakno? Dihisab. Nek haram diapake? Disiksa. Lah niki halal napa mboten? Halal, mergo halal sok dihisab kula. Anwar Zaid dalem. Awakmu ceramah butuh ngombe? Nggih, butuh. Banyu putih ki ra cukup? Nggih, cekap. Lho kok mu macem-macem ngombemu ngono kuwi? Dihisab. Lah kula jawab, duka wong panitia. Akhire panitiane diceluk dihisab panitiane, lah kula mlebu swarga. Ngono. Lah iki wis cukup kok tambah ditambahi meleh. Akhirnya kula nggih matur nang Gusti Allah, ya Allah Gusti, najan disuguhi ngombe kuatah, kula pengen ngombe banyu ning mboten wonten gelase kok. Lah masa kok dikengken ngokop sak ngerokoti botol-botole. Kula benjing nggih matur ngoten. Wong kula mantun ceramah niku nggih langsung mandap soalnya panitia setunggaling pun ngerantos pun dijemput kalih panitiane. Jadi mboten usah ngangge ramah tamah, kula langsung pindah lokasi ngoten Gusti. Lah kula pikir dereng ngaji niku di istirahaten transit niku dijak dahar yen tibake mboten. Aku sok ya matur ngono. Panitia nggih pun ngertos nek kula badhe pindah. Ya wis nang swarga panitia tak prosese. Lah pun saniki ngeten. Kula sampean ki asline roh. Napa? Banteri napa? Roh. Nah, roh niku terus dilebokke nang kandungane. Sing nglebokke sinten? Kok bapak? Bapak iki namung panitia petingkring. Coba lek sing nglebokke wi bapak aku saiki takon, carane nglebokke pripun? Dawa pangger jeplak. Sing nglebokke kok bapak ae? Sing nglebokke malaikat. Apa karepe malaikat dhewe? Mboten. Kula sampean dadi menungso dudu karepe dhewe, dudu karepe bapak, dudu karepe ibu, dudu karepe mbah, dudu karepe malaikat. Tapi kula sampean dadi menungso iki nderek program pusat, karepe Gusti Allah. Sing duwe karep Gusti Allah, sing tanggung jawab ya Gusti. Wis to Pak Haji sampean nang lungguh ora usah riwari-wi mikir gelas, mikir apa. Lungguh. Pun monggo lenggah. Kok sing mikir ngombe sing mikir gelas pun jenengan lenggah pun. Wis ki urusanku ngombe apa ora urusanku wis. Wong nyatane kula disuguhi semene akeh niki nek mboten disuguhi ya tak amuk panitiane. Kula disuguhi ngeten iki mboten kula ombe. Nyapa? Kula solidaritas dulur-dulur kula sing lungguhe usra karo-karuan ngono ku ora ngombe. Ku solidaritas mergo dulur-dulurku ngeleset ket mau sore lho. Ora ngombe makane aku melu ora ngombe.

fastahul aiban ila satartahu ala maridun ila syafa'itahu ala dhalan ila hadaitah wala asiran ila yasartahu ala maqsudan ila husaltahu ala du'aan ila sajabdah wala faqiran ila ghaniitahu wala dainan ila adaitahu wala hajatan min hawa'ijidini wa dunya wal akhirati ila ghudaitah wa yasartaha yasir umuruna ya Allah ya Allah ya Allah wa syrah suduruna wa khtim bis salihati a'malana Allahumma asina qibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa adabil akhirah Rabbana khtim lana bil imani wal islami wa husnil khatimah Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya satar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin saya lepat lan hilaf nyun pangapunten aku lu kauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian umum dalam rangka peringatan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khala akbar Romo Kiai Haji Ahmad Fadil telah Ibu yang syarfah. Mudah-mudahan manfaat di dunia hatta al-khaf dan tamu ya manfaat kita bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai orang yang beriman di dunia ini. Demikian kami selaku penata program hari ini mohon maaf atas kekurangan dan jajaran panitia keluarga besar Bapak Kiai Mustafid mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa nafsi bitawakkalillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo rebana. Rabbi khalaq taha min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadahu abil ya muftar antal amin antal amin Rabbi khalaq taha min nur fi ikhtiram fi ikhtiram nadahu aqbil ya muqtar antal يوم